Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ahibbati fillah, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam surat Al-Hadid ayat 25 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi laqad arsalna rusulana bil bayyinati وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Kata Allah Jalla wa'ala, sungguh kami telah mengutus para Rasul kami bil-bayyinat, dengan membawa al-bayyinat, dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami, kata Allah Jalla wa'ala, menurunkan bersama mereka para rasul tersebut al-kitaba, yaitu kitab-kitab. Wal mizana, neraca, timbangan. Liyakuman nasu bil qisti, agar segenap lapisan manusia berbuat dengan keadilan. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun, dan kami, kata Allah Jalla wa'ala, telah menurunkan besi, dan pada besi tersebut terdapat kekuatan yang sangat. Wa manafi'u linnas, dan pada besi yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla terdapat manfaat-manfaat bagi manusia. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, agar Allah Jalla wa Ala mengetahui orang yang membelanya dan membela para rasulnya bil ghaib, di saat tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla, zat yang maha kuat dan maha perkasa. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim alaihimassalam, dan kami telah menjadikan pada anak keturunan berdua, Nuh dan Ibrahim, kenabian, dan menurunkan Alkitab, kitab-kitab. Faminhum muhtadin, di antara mereka ada yang berpetunjuk. Wa kathirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah berbuat kefasikan. Kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati, wa hiyal adillatu wal syawahidu wal alamatu dallatu ala sidqi ma ja'u bihi wa haqqiyatihi. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa al-bayyinat. Al-bayyinat artinya adalah al-adillah, dalil-dalil. Wasyawahid, syawahid, penguat. Wal-alama, tanda-tanda yang menunjukkan atas kejujuran apa yang mereka bawa, ai para nabi dan rasul tersebut, para rasul itu. Tanda-tanda al-bayyinat maknanya alamat, bukti-bukti yang menunjukkan atas kejujuran apa yang mereka bawa dan menunjukkan atas kebenarannya. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami turunkan bersama mereka para rasul tersebut al-kitab. Wa huwa ismu jinsin yashmalu sa'iral kutubi, yaitu isim mufrad, isim jenis satu al-kitab, namun mencakup semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Allati anzalaha Allahu lihidayatil khalqi wa irsyadihim, di mana Allah jalla wa ala telah menurunkannya untuk menunjuki makhluk dan membimbing mereka. Ila ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum, membimbing, mengarahkan, menunjuki mereka kepada apa yang bermanfaat buat mereka dalam urusan agama mereka dan juga dunia mereka. Apa yang bermanfaat buat mereka dalam urusan dunia, agama mereka dan juga dunia mereka. Allahu Akbar. Ini kedudukan Al-Kitab. Sehingga siapapun yang kembali kepada Kitabullah Jalla fi'ula, dia akan menemukan manafi' al-hayah, manfaat-manfaat hidup, baik yang terkait dengan urusan akhiratnya atau urusan dunianya. Allahu Jalla wa'ala telah menyempurnakan bimbingannya, barakallahu fikum, padanya. Sebaliknya, jika menjauh darinya, seperti apa yang kita alami, barakallahu fikum, di negeri kita ini, di saat menjauh dari bimbingan Al-Quran, maka barakallahu fikum, mafasid hidup, kemaslahatan agama dan dunia jauh, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka siapapun yang kembali kepada Al-Quran di tengah-tengah orang yang tidak kembali kepadanya, maka dialah yang akan bisa memetik masalih, manafi', manfaat agamanya dan dunianya, barakallahu fikum. Jadi, jikalau penduduk negeri ini kembali kepada kitab Rabbina wa sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu jalla wa ala akan membukakan bagi mereka, bagi kita semuanya, masalih, manafi' terkait dengan dunia dan akhirat kita. Kapan saja kita menjauh darinya, disitulah barakallahu fikum ketidakadilan yang kita jumpai, kerusakan barakallahu fikum yang kita dapatkan, huru hara, saling fitnah memfitnah, masih dalam urusan dunia, sama rebutan-rebutan dunia, barakallahu fikum, saling jatuh menjatuhkan, saling cela mencela, saling hina menghina, saling hadang, saling jegal. Itulah di saat tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu kita berharap keberadaan kita di tengah-tengah mereka. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW memperlihatkan bahwa manafi' dan masalih akhirat dan dunia telah kita genggam biiznillah. Ini yang pertama terkait tentang Al-Kitab. Di dalamnya Allah Jalla wa'ala membimbing, mengarahkan kepada segala manfaat hidup agama mereka dan dunia mereka. Wal mizan wa huwal adlu fil aqwali wal af'al. Dan raca, al mizan yaitu sikap adil di dalam berucap dan berbuat. Waddi alladhi ja'at bihi ar-rusulu kulluhu adlun wa qistun fil ama fil awamiri wan nawahi. Agama yang dibawa oleh para rasul semuanya adalah membawa keadilan, membawa kejujuran dalam semua perintah-perintah dan larangannya. Wa fi muamalatil khalqi wa fil jinayat wal qisas wal hudud wal mawarid wa ghairi dzalik. Dalam bermuamalahnya makhluk dengan din ini akan ada keadilan. Dalam menegakkan jinayat hukuman atau qisas atau al-hudud hukuman juga, wal mawarith dan warisan-warisan dan selainnya. Barakallahu fikum, dinu al-Islam. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sekali lagi, bahwa di saat penduduk negeri ini kembali kepada agamanya, maka dia akan menemukan keadilan, barakallahu fikum, di dalam hidup mereka sendiri. Baik di saat melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala, akan menemukan keadilan padanya. Di saat menemukan larangan-larangan di dalam agama, akan menemukan keadilan, barakallahu fikum, padanya. وَذَلِكَ لِيَكُمَ النَّاسُ بِالْقَسْطِ قِيَامًا بِدِينِ اللَّهِ وَتَحْصِيلًا لِمَا صَالِحِهِمْ أَلَّتِي لَا يُمْكِنُ حَسْرُهَا وَعَدُّهَا. Agar manusia itu hidup dengan keadilan di saat mereka bangkit melaksanakan agama Allah Jalla wa'ala dan memperoleh kemaslahatan-kemaslahan hidup yang tidak mungkin akan bisa dibatasi dan tidak mungkin akan bisa dihitung, barakallahu fikum. Wa hadza dalilun ala anna ar-rusula muttafiquna fi qa'idati asy-syarr wa huwa al-qiyamu bil qisti wa in ikhtalafat suwarul 'adli bihasabil azminati wal ahwal. Kata beliau, ini adalah bukti bahwa para rasul sepakat pada kaidah syariat. Apa itu kaidah syariat tersebut? Menegakkan keadilan walaupun berbeda bentuk-bentuk keadilan tersebut sesuai dengan zaman, waktu dan al-ahwal, yaitu kondisi-kondisi, barakallahu fikum. Ahibbati fillah, kita tentu yang telah Allah Jalla wa'ala giring dan bawa menuju hidayah berjalan bersama Rasul alaih salatu wassalam dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, telah menemukan, barakallahu fikum, sebuah keadilan di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin kita sering terjatuh dalam pelanggaran terhadap keadilan itu, namun di saat Allah Jalla wa'ala membawa kita dan memasukkan kita ke dalam hidayahnya, kita menemukan keadilan di dalam meletakkan pikiran kita, meletakkan, memanfaatkan tangan kita, memanfaatkan iradat, berkemauan, berkeinginan, semuanya dibangun di atas keadilan, barakallahu fikum. Nah, di atas keadilan inilah masalih, maslahat-maslahat hidup yang kita dapatkan, sehingga dengan tangan kita gerakkan menguntungkan, pikiran yang kita keluarkan menguntungkan. Kemauan dan keinginan kita di dalam hidup membawa keberuntungan. Di saat kita berdiri di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ahibbati fillah, apa yang kita dapatkan janji-janji hidup bersama hidayah ini barakallahu fikum, harus kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ujian hidup terus bertambah. Rahimani wa rahimakumullah. Ujian dunia terus kita jumpai. Ujian dalam urusan agama terus kita dapatkan. Maka di saat kita tegak berdiri di atas apa yang telah kita ketahui, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di saat orang bersusah. Kita menjadi orang yang paling tenang di saat orang gelisah. Barakallahu fikum. Kita menjadi orang yang paling teratur hidupnya di saat orang menuntut kemerdekaan. Rahimani wa rahimakumullah. Ini kaitannya dengan keadilan yang kita jumpai dalam syariat Allah Jalla fi'ula. Maka di saat kita tegak di atasnya, semua amaliyah kita, kita jumpai dalam keadilan. Di saat kita bergerak, mengatur keluarga, membimbing keluarga, hidup bersama keluarga, maka yang kita jumpai adalah amalan keadilan. Tidak berbuat zalim padanya, tidak menyakiti dia, terus mengarahkan kepada masalih, maslahat hidupnya. Di saat berdiri tegak di atas keadilan aidinullah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Kami turunkan besi, kata Allah Jalla wa'ala. Pada besi itu terdapat ba'as syadid. Kekuatan yang sangat pada besi. Allah Jalla wa'ala menurunkan barakallahu fikum. Maka dari besi ini, seseorang manusia bisa min alatil harb, membuat alat-alat berperang. Kasilah seperti pedang, waduru, baju-baju besi, wakairi dalik, dan selainnya barakallahu fikum. Besi, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga terkadang kita menemukan daerah atau negeri yang pasirnya atau mungkin batunya mengandung barakallahu fikum banyak besi. Allah Jalla wa'ala yang telah menjelaskan menurunkan bahan-bahan itu untuk kepentingan. Mari kita langsungkan. Wa manafi'u linnas wa huwa ma yushahadu min naf'ihi fi anwa'is sina'at wal hirafi wal awani wa alatil halah hatta innahu qalla ayyujada syai'un illa huwa yahtaju ila al-hadidi. Besi yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala yang punya sifat keras, kuat sekali dan membawa manfaat bagi manusia. Sesuatu yang disaksikan dari manfaatnya di berbagai sinaat perindustrian. Wal-hirab, itu kerajinan-kerajinan. Wal-awani, bejana-bejana. Wa-alatil harat, alat-alat untuk membajak sawah. Hatta sampai-sampai, sedikit sekali dijumpai sesuatu, kecuali sesuatu itu butuh kepada al-hadid. Butuh kepada besi, barakallahu fikum, subhanallah. Allah Jalla wa'ala menurunkan manafi', manfaat bagi kehidupan manusia ini. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْءِ لِيُقِيمَ تَعَالَى سُوْقَ الْإِمْتِحَانِ. Allah turunkan ini semua untuk Allah Jalla wa'ala menegakkan pasar suq al-imtihan, ujian-ujian, cobaan-cobaan bagi hamba-hambanya. Bima anzalahu minal kitab wal hadid, apa yang Allah turunkan dari Al-Kitab dan Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Hadid, yaitu besi, itu adalah untuk menegakkan ujian. Ujian bagi hamba-hambanya. Fayatabayyanu man yansuruhu wa yansuru rasulahu fi halatil ghaib. Sehingga nampak jelas orang-orang yang membela Allah Azza wa Jalla dan membela para rasulnya dalam kondisi dia tidak melihat. Tidak melihat Allah Jalla wa'afi'ula. Dia tidak berjumpa dengan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia berjuang. Dia berbuat barakallahu fikum. Dia menegakkan kitab Allah Jalla wa'ala. Dia pelajari. Dia amalkan. Dia dakwahkan. Wal hadid. Dia persiapkan untuk memberikan pembelaan terhadap agama Allah Jalla fi'ula. Allati yanfa'u fihal imanu qabla syahadah. Yaitu kondisi al-ghaib yang bermanfaat padanya keimanan sebelum kenyataan. Dia tidak melihat, barakallahu fikum. Tetapi karena ada iman padanya, maka dia berjuang dan berkorban, barakallahu fikum. Allati la fa'idata biwujudil iman fiha. Allati ay asyahadah. Sesuatu yang bisa dilihat, ya, yang disaksikan, tidak ada faedah keberadaan iman di saat itu. Dituntut keimanan di saat tidak melihat, barakallahu fikum. Maka di saat melihat, ini sesuatu, kata beliau, li'annahu hina idin yakunu daruriyan wattirariyan. Kalau sudah melihat, ya akhi, Anda sekarang percaya. Lo kemarin, di saat Anda tidak melihat, kenapa Anda tidak percaya? Sekarang melihat, barakallahu fikum. Yes, Anda yakin, Anda sekarang percaya. Pada hari tidak lagi, barakallahu fikum, berguna. Nah, Allahu Jalla wa'ala memberikan ujian dengan menurunkan Al-Kitab dengan Al-Hadid dan besi. Untuk memberikan pembelaan kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Bisa dia tidak melihat Allah Jalla fi'ala. Bil-ghaib barakallahu fikum. Dalam persoalan Al-Ghaib yang dituntut adalah keimanan. Maka di saat kemudian menyaksikan, di sini sudah tidak lagi ada faedah keimanan. Kenapa? Sudah menyaksikan, sudah berlalu, barakallahu fikum, tempat diuji di saat tidak melihat. Tapi kalau sudah melihat, maka ini adalah dorurian wattirarian. Sesuatu yang memang ia menuntut hal itu, mengimani setelah melihat. Kemarin, Allah Jalla wa'ala menegakkan ujian itu di saat engkau tidak melihat, barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, innallaha laqawiyun aziz. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha kuat. Ay, la yu'jizuhu syai'un, wa la yafutuhu haribun. Tidak akan melemahkan Allah Jalla wa Ala sesuatu apapun, dan tidak akan luput dari Allah Jalla wa'ala apapun yang lari darinya. Tidak akan luput. Beliau kemudian menambahkan, wa min quwwatihi wa izzatihi an anzala al-hadida alladhi minhu al-alatul qawiyyatu. Termasuk dari sifat kekuatan Allah Jalla wa'ala, yaitu Allah menurunkan besi, yang dari besi itu terdapat alat-alat yang kuat. Wa min quwwatihi wa izzatihi annahu qadirun 'alal intisar min a'daihi. Termasuk dari kekuatan, bahwa Allah Jalla wa 'ala mampu membela dari musuh-musuhnya. Walakinnahu yabtaliya, walakinnahu yabtali awliya'ahu bi'adai. Allah mampu menyelesaikan urusan musuh-musuhnya dengan tanpa walinya, tanpa manusia. Allah mampu, Allah maha kuat untuk menyelesaikan musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah Jalla wa'ala, mau dari bangsa jin, mau dari bangsa manusia, apapun Allah mampu untuk menyelesaikan. Namun persoalannya adalah ujian yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala bagi para walinya. Sekarang Anda dituntut untuk berperang. Yang namanya berperang ya ada pengorbanan. Tenaga, darah, bahkan nyawa. Mengorbankan harta bendanya, mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya. Ya, Allah Jalla wa'ala menguji para walinya. Liya'lama man yansuruhu bil ghaib. Agar Allah Jalla wa'ala mengetahui siapa yang memberikan pembelaan kepadanya di saat dia tidak melihat Allah Jalla fi'ula. Ujian barakallahu fikum. Ya, tarulah kemudian negara-negara kafir bersatu padu untuk meluluh lantahkan muslimin. Ya, tarulah ya saudara kita di Gaza barakallahu fikum, semoga Allah Jalla wa ala barakallahu fikum melindungi mereka, dan Allah Jalla wa ala menjaga mereka dari kejahatan a'da'uhu, musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikan yang meninggal dari saudara kita muslimin dan muslimat syuhada di sisi Allah Jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakum. Allah Jalla wa'ala mampu, Allah maha kuat untuk menyelesaikan musuh-musuhnya itu barakallahu fikum. Tapi inilah dia ujian bagi para walinya, agar mereka mau berjuang, mau bangkit, mau memberikan pembelaan terhadap hak-hak Allah Jalla fi'ula. Allah maha kaya, Allah mampu, dan Allah tidak butuh. Tetapi itulah ujian bagi para walinya, bisa dia tidak melihat Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ya, kita telah menyadari dengan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah ini terbuka lebar kesempatan untuk kita berjuang untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Maka apapun yang kita berikan, tenaga, pikiran, harta, benda kita, buat dakwatu ilallah jalla fi'ula, akan diganjar dan dibalas oleh Allah jalla fi'ula lebih baik dan lebih banyak dari apa yang kita telah korbankan. Beliau mengatakan, wa qarana ta'ala bihadzal mawdhi'i bainal kitabi wal hadits li'anna bihadzainil amrayni yansurullahu dinahu. Allahu jalla wa ala menggandengkan di dalam tempat ini, ayat Al-Qur'an ini, antara kitab dan besi. Ya, kalau kita lihat apa sih hubungannya, Allah turunkan kitab, Allah turunkan besi. Kata beliau, Allah menggandengkannya karena dengan kedua perkara ini Allah Jalla wa'ala membela agamanya. Wa yu'li kalimatahu, dan Allah Jalla wa'ala meninggikan kalimatnya. Bil kitabi alladhi fihi al-hujjatu wal-burhan was-sayf nasiru bi'idznillah. Al-kitab, di mana terdapat di dalamnya hujjah dan bukti-bukti. As-sayf, yaitu besi pedang yang Allah membela dengan izinnya. Wa kilahuma qiyamuhu bil-adli wal-qisti alladhi istadallu bihi ala hikmatil bari wa kamalihi wa kamali syariatihi allati syara'aha ala al-sinati rusulihi. Kedua-duanya berdiri tegak di atas keadilan Al-adl wal qisat sama, adil. Kitab dan besi, barakallahu fikum. Ini menjadi bukti atas kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dan kesempurnaannya dan kesempurnaan syariatnya yang dia telah syariatkan melalui lisan para rasulnya. Subhanallah. Allahu Jalla wa Ala menurunkan Al-Kitab dan menurunkan Al-Hadid manafi' sebagai manfaat, bermanfaat bagi manusia. Kita langsungkan kepada ayat yang keberikutnya, 26. Walamma dzakara nubuwwatal anbiya'i umuman dzakara min khawasihim annabiyyaini al-karimaini Nuhan wa Ibrahima alladzaini ja'alallahu nubuwwata wal kitaba fi dzurriyyatihima. Tatkala Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang kenabian secara umum, lalu kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan orang khusus dari mereka, yaitu dua nabi yang mulia, Nuh dan Ibrahim, di mana Allah Jalla wa'ala telah menjadikan dari keduanya kenabian dan telah menurunkan kitab-kitab pada anak keturunan keduanya. Faqala, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima nubuwwata wal kitab. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan pada anak keturunan keduanya kenabian dan kitab-kitab. Ay al-anbiya al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin kullihim min durriyati Nuhin wa Ibrahim alaihimassalam. Para nabi yang terdahulu dan belakangan, semuanya dari keturunan Nuh dan Ibrahim alaihimassalam. Wa kadzalikal kutubu kulluha nazalat ala dzurriyyati hadzainin nabiyyainil karimain. Demikian juga terkait dengan kitab-kitab, semuanya turun di atas keturunan kedua nabi yang mulia ini. Mari kita dengarkan dari keturunan kedua ini. Allah Jalla wa Ala membagi hambanya menjadi dua. Pertama, faminhum ay mimman arsalna ilaihimur rusul muhtadim bidakwatihim munqadin li amrihim mustarshidun bihudahum. Kata beliau, di antara mereka orang-orang yang Allah utus kepada mereka para rasul, ada orang yang mendapatkan petunjuk dengan seruan mereka, patuh terhadap perintah-perintah mereka, terbimbing dengan petunjuk mereka. Ini golongan yang pertama. Ya jelas, barakallahu fikum, golongan yang beruntung, golongan yang selamat, golongan yang berbahagia di dunia dan di akhirat, mendapatkan bimbingan untuk mengikuti, mendapatkan petunjuk untuk mengikuti arahan dan bimbingan para rasul. Keberikutnya, wa katsirum minhum fasiqun. Namun kebanyakan mereka adalah fasik. Ai kharijuna an ta'atillah wa ta'ati rusulihi kama qala ta'ala wa ma aktharun nas walau harasta bimu'minin. Kebanyakan mereka keluar dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan ketaatan keluar dari ketaatan kepada para rasul, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tiadalah kebanyakan manusia walaupun engkau bersemangat untuk beriman. Ahibbati fillah, keputusan ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. walaupun seseorang itu termasuk dari keluarganya Rasul alaihissalatu wassalam. Keputusan hidupnya ada di tangan Allah. Apakah dia muttabi' sebagai pengikut Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, atau dia adalah mukhalafah, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keputusannya ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita dengarkan apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat An-Nahl. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi muddalalah. Allah Jalla wa'ala setelah menyebutkan tentang tugas para nabi dan rasul, yaitu mengembalikan hak Allah Jalla fi'ulah dalam tauhid dan mengingkari atau mencegah untuk berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, pada seruan setiap nabi dan rasul, keputusan ada di tangan Allah. Allah Jalla wa'ala yang membagi hamba-hambanya menjadi dua. Faminhum man adallah. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala, lalu mengikuti setiap nabi yang diutus barakallahu fikum. Dan di antara mereka man haqqat alaihimu dalalah, kaum golongan yang telah dipastikan kesesatan mengenai mereka, menimpa mereka barakallahu fikum. Ketika kita mengkaji lebih dalam lagi, kita menemukan ternyata faminhum man hadallah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam setiap masa dan para nabi itu adalah berada pada jumlah yang kecil dan sedikit. Berada pada jumlah yang paling sedikit barakallahu fikum. Sebaliknya, orang-orang yang disesatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah mayoritas. Sehingga kalau kita ditanya penduduk negeri dunia ini, mana yang lebih banyak, kafirnya atau muslimnya? Kita akan menjawab bagaimana? Umar, penduduk dunia, mana yang lebih banyak? Muslim, kafir? Kafir. Sudah. Kita barakallahu fikum meninggalkan orang kafir. Muslimin. Di penjuru dunia yang telah mendapatkan petunjuk untuk berjalan di atas agamanya yang benar, yang lurus, berapa jumlah? Berapa jumlahnya barakallahu fikum? Amat sangat sedikit. Lah kalau sudah sedikit barakallahu fikum, tentu keberadaan mereka ini adalah orang-orang mahal. Keberadaan mereka di muka bumi ini adalah orang-orang besar. Kenapa? Karena memang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menempati dunianya, buminya barakallahu fikum, mengambil manfaat padanya. Orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk hidayah untuk berjalan di atas kitabnya dan bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang-orang yang besar di dalam hidup. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai suatu ketika, suatu saat kita itu minder jiwanya. Di masyarakat berdakwah, fulan ada dai barakallahu fikum, ya dai sejuta umat, misalkan dia punya gelar doktor, profesor, ilsiyah sampean. Lulusan pondok pesantren, berdakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. 1, 2, 3. Ya, orang berlomba-lomba membangun pondok pesantren sampean. Membangun apa adanya, mendidik muslimin. tidak boleh minder barakallahu'alaikum. Engkau adalah orang yang mahal di dalam hidup ini. Engkau adalah orang yang paling berjasa di muka bumi ini. Engkau adalah orang yang akan menebar manafi' manfaat kepada seluruh lapisan makhluk Allah Taala yang akan memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk yang hidup, yang tidak hidup. Adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Taala. Atas dasar apa kita minder barakallahu fikum? Jangan. Orang mulia, orang agung, orang terhormat, pilihan Allah Jalla wa'ala, orang yang berwibawa, walaupun dunia engkau tidak bisa menggenggamnya. Anda makan, anda minum seadanya. Kalau dikatakan serba kurang, iya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, engkau adalah orang-orang yang besar di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Orang-orang mulia di sisi Allah Jalla fi'ula. Walaupun mungkin manusia memandang engkau dengan mata sebelah. Mencibir barakallahu fikum. Menganggap, wes, tidak ada manfaatnya. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan guna. Rahimani wa rahimakumul, cukup. Jawaban manfaat kita yang telah merasakannya. Kedekatan diri kita dengan Allah Jalla fi'ula. Dan mampunya kita berjalan dalam kehidupan yang sangat menakutkan dan mengerikan ini. Mampu menempuh jalan keselamatan. Ini adalah keberuntungan hidup yang sangat besar barakallahu fikum. Kalau bukan karena pilihan Allah, kalau bukan karena panggilan Allah Jalla fi'ula, kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.